nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ujian. Biasanya seorang hamba bila diberi nikmat bisa berhukum menjadi sombong atau kufur nikmat. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pembukaan materi tadi, bahwa sesungguhnya nikmat itu juga adalah ujian. Tapi bab yang kita kaji dalam masalah musibah ini ialah penderitaan-penderitaan. Nabi Sulaiman alaihissalam ini termasuk nabi yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang luas. Nah, rakyatnya itu berupa jin dan manusia. Diberi kekayaan yang melimpah ruah, bahkan yang terkaya yang pernah ada di alam semesta. Nabi Sulaiman seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mengucapkan hadza min fadli rabbi. Semua kekuasaanku, semua kekayaanku adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani aaskur am akfur. Allah memberi aku ujian dengan kekayaan ini, apakah aku bisa bersyukur ataukah aku malah kufur terhadap nikmat. Nah, barakallahu. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan seorang itu lebih bisa sabar menghadapi penderitaan daripada bersyukur ketika mendapatkan apa ini, kenikmatan. Kalau mendapat penderitaan itu kan habis semua hartanya, ya kan? Mau apa lagi? Kita pasrah, menyerah, loyo, ya. Tidak ada jalan lain kecuali sabar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kenikmatan itu menyebabkan orang itu seolah-olah bisa melakukan segalanya, menjadi sombong, menjadi kufur nikmat, sehingga sabar menghadapi penderitaan itu masih banyak yang bisa melakukannya. Tapi syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu jarang yang bisa. Oleh sebab itulah dalam Al-Qur'an disebutkan wa qalilum min ibadiy syakur, sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Berarti yang lulus ujian kenikmatan sedikit. Wallahu a'lam. Soal berikutnya, mohon penjelasan. Jika saya santai-santai saja atau tidak melatih diri untuk bersungguh-sungguh agar lebih berilmu agama, padahal masih mampu, akhirnya bertahun-tahun keadaan saya masih begini-begini saja, tidak ada peningkatan ilmu, alias masih minim ilmu. Sementara teman-teman saya sudah mengungguli saya dalam keilmuan. Apakah ini musibah bagi saya atau hukuman atau musibah lil adab? Nah, itu musibah, ulul musibah. Itu termasuk musibah lil adab. Ya, orang yang malas menuntut ilmu maka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Minim ilmu jadi orang bodoh. Bodoh itu musibah. Bahkan kulul musibah. Nah, setiap musibah itu terjadi karena kebodohan. Maka kalau kita jadi orang bodoh, kita akan mendapatkan berbagai macam musibah. Lil adab, ya. Nah, sebagai bentuk adab. Nah, baik, oleh sebab itulah ikhwan fillah a'zakumullah, hendaknya kita apa ini bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tidak bisa bersantai-santai. Ya, baik, bijak din la bijik din kullu masjid wal jadin bila jadin bi masjid. Harus dengan sungguh-sungguh bijak din. Nah, lebih yakin tidak hanya membanggakan kakeknya yang berilmu. Kullu mesti supaya dapat sesuatu yang mulia. Wahal jadun bila jidin di masjid. Wahal jadun bila, wahal jadun bila jidin di masjid. Nah, apakah kakekmu dulu itu sudah dapat media tanpa ada apa ini kesungguhan? Jadi kalau kita ingin berilmu banyak, ya harus sungguh-sungguh untuk belajar. Jangan karena keturunannya orang yang berilmu secara otomatis akan banyak ilmunya. Belum tentu. Karena dulu kakeknya yang banyak ilmunya itu juga apa ini sungguh-sungguh. Barakallahu. Jadi kalau ada yang malas-malesan sehingga dia jadi bodoh, enggak ningkat-ningkat kualitas ilmunya, maka itu musibah. Ya. Nah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dia jadi orang bodoh. Bagaimana membedakan musibah tersebut itu azab atau ujian keimanan? Barakallahu fikum. Nah, kita bisa membedakannya dengan kaidah. Kalau Allah memberi ujian atau musibah kepada seorang karena melanggar, itu namanya azab. Tapi kalau Allah memberi ujian kepada orang yang beriman dan bertakwa karena taat, berarti itu ujian. Bagaimana dengan kita? Kalau seandainya kita mendapat musibah, nah, anggap saja itu azab. Su'udzon binafsi khair, ya. Berburuk sangka dengan diri sendiri itu lebih baik. Nah, mungkin saya banyak dosa, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian mengatakan, oh, saya ini imannya kuat, takwanya tangguh. Nah, ini adalah ujian. Nah, untuk meningkat derajat. Nah, itu menyebabkan dia apa ini? Ujub, nah, sombong. Ya. Jadi kalau seandainya kita dapat musibah, anggap saja itu adalah musibah untuk menazab karena kesalahan dan kekurangan kita. Wallahu ta'ala muslim. Kalau curhatnya ke ustaz gimana? Ustaz itu makhluk, ya. Kalau maksudnya curhat di sini itu adalah konsultasi, minta petunjuk dan bimbingan, tak masalah. Tapi yang tadi yang dimaksud ialah curhat ini adalah meminta belas kasihan atau kemudian apa ini mengeluarkan unek-uneknya, berharap untuk bisa apa ini ditangani begitu. Tarafikum, nah itu sebetulnya bukan solusi menghadapi berbagai macam musibah. Ya, tapi kalau konsultasi ya, bagaimana? Ini pertanyaan banyak sekali gini. Ini kan curhat semua. Juga masalah, itu lain lagi. Tarafikum. Seorang belum belajar sunnah dan dia durhaka kepada suaminya, kemudian dia sakit kanker kista, apakah itu adab? Nah, mungkin ya, anggap aja itu adab, ya. Maka bertobatlah supaya kankernya sembuh. Nah, dengan cara belajar sunnah, taat sama suami, begitu. Barakallahu. Bagaimana pendapat Ustaz jika suatu negeri terdapat musibah bencana yang datang secara bertubi-tubi? Apakah ini termasuk musibah untuk meningkatkan derajat atau adab di tengah kedzaliman pemimpin? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan ini, maka saya sampaikan sebuah pernyataan dari Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya pemimpin yang dolim itu diantara sebabnya ialah rakyatnya dolim. Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada rakyat suatu bangsa yang dolim dengan cara Allah memberi kekuasaan penguasa yang dolim di negeri itu. Ya. Apalagi yang namanya negeri yang menganut sistem demokrasi, suara terbanyak itulah yang menang. Kalau yang menang itu pemimpin yang zalim, berarti rakyat yang dengan suara terbanyak itu zalim. Kenapa? Memilih pemimpin yang zalim. Jadi, wa la bidillahi auzakum wa Ini urusan masalah siapa yang zalim, ya. Bisa jadi pemimpinnya zalim, rakyatnya juga zalim. Cuma tadi itu, supaya tidak hanya menyalahkan pemimpin, supaya rakyatnya juga introspeksi diri bahwa kezaliman penguasa itu diantar sebabnya ialah rakyatnya zalim. Apakah itu musibah lil azab ketika bencana terus-menerus bertubi-tubi menimpa negara yang masyarakatnya suka pemimpinnya zalim? Naam. Jadi harus banyak-banyak bertobat dan beristighfar, semuanya kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan segala bentuk kedoliman. Adapun bagi mereka yang memang tidak dolim, tapi memang negaranya di situ, tempat tinggalnya di situ, dia menegakkan Al-Quran wa Sunnah, alafam salafil ummah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu berarti ujian untuk mereka. Termasuk musibah atau tidak Ustaz, kalau belum dapat jodoh-jodoh? Ya, bisa jadi. Nah, sana gak laku, sini gak laku, gak dapat jodoh. Nah, ya introspeksi dirilah. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala menguji dengan banyak hal. Di antaranya tadi itu, dia sudah pengen nikah, tapi belum dapat jodoh-jodoh. Nah, ya musibah. Sabar terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberi karunia jodoh yang baik. Barakalakum. Apakah seorang yang sudah mendapat azab di dunia karena dosanya nanti juga berlangsung di akhirat? Maksudnya di akhirat juga dapat? Tidak. Untuk dosa itu, ya. Jadi dosa yang sudah diberi hukuman di dunia dengan hukum yang syar'i, maka tidak ada lagi azab untuk dosa itu di akhirat. Misalkan orang itu berzina, itu kan dosa. Tapi kemudian dia dirajam sampai mati karena dia sudah menikah. Nah, maka di akhirat nanti tidak dapat azab zina. Yang kedua, dosa-dosa kecil yang dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya yang dengan sebab musibah-musibah yang dialami oleh setiap mukmin, maka dosa-dosa tadi itu tidak akan dapat azab di akhirat nanti. Setiap muslim diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam ujian, itu faedahnya ialah untuk mengangkat derajatnya dan menghapus apa ini, dosa-dosanya. Nah, dosa-dosa yang terhapus dengan adanya musibah-musibah yang dihadapi dengan penuh kesabaran tadi tidak akan diadab lagi di akhirat. Bahkan bisa jadi dia mati dalam keadaan bebas dari segala dosa. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Bagaimana cara kita mengawali nasihat orang yang diberi banyak nikmat oleh Allah? Dia sehat terus, jarang sakit, hartanya banyak terus, gak pernah sedikit, tapi malah sholat dan sedikit pikir. Oh, malu-malu mesti ini pikir saja ya. Nah, untuk mengawali memberi nasihat seseorang, ikhwan abidin a'azakumullah, ini banyak cara, tergantung siapa yang dihadapi. Nah, untuk berbagi pengalaman, ini saya tidak tahu bagaimana orangnya ini, ya. Tapi ini adalah berbagi pengalaman, barangkali cocok. Nah, ini nasihat yang pernah saya lakukan untuk keluarga, ya. Jadi, ikhwan abidin a'azakumullah, saya mengawali dakwah di tengah keluarga, ya, saudara-saudara saya, ya. Itu dengan cara kita ajak untuk belajar, ya. Diajak untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Baik. Setelah selesai belajar atau taklim di majelis taklim, praktikum, kita kasih pengarahan pelan-pelan. Jadi diawali dengan bagaimana cara kita membuat dia cinta dengan ilmu. Nah, kalau orang itu sudah cinta dengan ilmu, maka sedikit demi sedikit akan terbuka. Barakallahu'alaikum. Itu yang pernah saya lakukan. Walhamdulillah, satu persatu saudara-saudara saya yang dulunya ya sana kemari gitu, satu persatu bisa kita pegang pelan-pelan ya. Nah, alhamdulillah pada jadi ustaz sekarang, ustazah begitu ya. Baik. Jadi kita gak capek-capek ngomong sana ngomong sini taklim. Nanti kan ada ustaz yang sama. Barangkali saat itu Allah memberi hidayah kepada orang tadi. Ada ucapan yang mengena hatinya, ya. Nah. Tapi kalau cara ngomong, nah masing-masing orang punya kemampuan cara ngomong, ya. Nah, ya. Atau betul harus tahu diri lah. Syukur, sehat terus, ya. Kemudian hartamu juga banyak. Ayo semangat, rajin sholat, jangan bakhil. Ingat Qurun, ya. Qurun itu sehat sepanjang hidupnya, kaya raya. Nah, dulu ketika dia masih miskin, rajin hadir di halakonya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Tapi setelah dia sibuk dengan hartanya dan semakin sukses, makin banyak hartanya, meninggalkan Nabi Musa alaihissalam, menjadi orang yang sombong, yang kufur nikmat. Akhirnya Allah tenggelamkan Qurun dan hartanya pada dasar bumi. Nah, kita sampaikan kisah-kisah itu. Adapun apakah dia mau menerima nasihat atau tidak, ini terkait hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus banyak-banyak mendoakan kebaikan agar Allah memberi hidayah kepadanya. Karena orang itu kalau sudah dapat hidayah, itu kita enggak usah capek-capek cari dalil, enggak usah capek-capek ngomong. Ya. Sedikit aja dikasih kata-kata, nah, udah langsung gampang. Tapi kalau belum dapat hidayah, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, macam-macam, susah menerima. Berat untuk menerima Islam. Seolah-olah dia disuruh naik ke langit tanpa tangga, ya. Enggak mampu. Allah taala bersuara. Jika ada seorang istri yang suaminya telah berselingkuh sampai ketiga kali dan juga istri ingin bercerai, akan tetapi suami tidak mengizinkan, berselingkuh sampai ketiga gitu ya, maksudnya nikah sampai ketiga gitu ya, tapi dianggap selingkuh atau gimana? Nah, bagaimana sikap seorang istri terhadap kejadian ini? Masya Allah ya, memang laki-laki wah ya, pengen enaknya saja ya. Nah, selingkuh sana selingkuh sini. Nah, istrinya minta cerai, Pak, diizinkan. Datanglah ke hakim. Barakallahu'alaikum. Biar hakim yang minta suami untuk menceraikan Anda. Nah, kalau memang suaminya sudah tidak layak dipertahankan. Nah, suami-suami yang suka selingkuh-selingkuh gitu itu tidak layak untuk dipertahankan. Barakallahu'alaikum. Ya. Nah, jadi kalau memang enggak diizinkan, bukan berarti tidak ada jalur hukum resmi syar'i. Ada, ya, yakni diangkat ke pengadilan. Kalau memang alasannya syar'i dan madharat, kalau tetap mempertahankan hubungan sebagai suami istri, maka hakim akan memutuskan suami untuk mencerai. Jadi bukan berarti kalau suaminya selingkuh, seenaknya sendiri, istrinya enggak bisa ngomong apa-ngain, ya, nah, cerai, enggak dituruti, macam-macam, terus kemudian istrinya tersebatan ke arah begitu, enggak ada yang ngurus, enggak. Ada jalan yang syar'i. Jadi, minta kepada hakim untuk apa ini, menghukumi sang suami tadi itu, agar mencerai istri. Nah, ini untuk kemaslahatan. Tapi kalau tak adut terus dibilang selingkuh, ya jangan. Nah, sampai ketiga berarti apa? Mungkin tak adut, ya? Hah? Oh, begitu. Selingkuh, tobat, selingkuh lagi, begitu. Hah? Ah, itu kayak tadi yang itu termasuk yang laki-laki buaya tadi itu. Ya, ini kemungkinan yang kedua, mungkin suaminya itu ta'adud sampai 3 kali. Dia jadi istri pertama, suaminya tambah 3 istri. Nah, istri pertama menganggap itu bukan madunya, tapi selingkuhan suaminya. Padahal dengan pernikahan yang sah, wah ini enggak boleh ya. Istri harus paham ya. Kadang suami itu ya tidak cukup dengan satu istri ya, butuh tambahan yang lain. Maka jalan yang syar'i tadi tak ada daripada selingkuh. Nah, jadi kalau ada suami yang susah dibendung kemauannya ya, terus minta tak ada barakfikum, kalau tidak tak ada suaminya selingkuh, ya izinkan saja, tidak apa-apa, restui, dukung suaminya ya, daripada madharat. Lebih baik cintanya dibagi daripada dibuang dan tidak diperhatikan ya. Nah, daripada suaminya mendapat madharat yang lebih besar. Lebih baik ta'adud daripada apa ini? Selingkuh. Konon, konon. Nggak tahu konon itu benar apa enggak gitu. Kononnya laki-laki sekarang itu memang suka selingkuh. Oh. Ya, laki-laki sekarang itu sukanya selingkuh. Nah, maka waspadalah. Ketingkat waspada. Nah, saya enggak nuduh laki-laki yang di sini loh. Nah, cuma banyak sekali yang melakukannya ya, dan ternyata bukan hanya orang-orang kota, tapi orang-orang desa juga banyak. Tidak hanya mereka-mereka yang ya biasa jalan-jalan. Oh, kelihatannya orang-orang baik-baik itu, tapi ya banyak selingkuhannya ya. Nah, ini perlu ditambih suami-suami yang baik ya, atau calon-calon suami yang baik. Nah, selingkuh itu bahasa kasaran ya, bahasa halusnya apa? Nah, main mata. Nah, yang lebih kasar lagi zina. Boleh ya, berdosa. Ingat tanggung jawab suami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak, ada istri ya. Banyak anak-anak yang berantakan, istrinya juga menjadi berantakan juga karena suaminya itu suka selingkuh. Waliyadubillah ya. Nah, jangan sampai terjadi. Kalau memang pengen ta'adud ya, ta'adud saja, enggak usah pakai selingkuh-selingkuhan ya. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Apa bedanya sabar dengan syukur? Sabar itu menghadapi musibah yang enam berupa penderitaan, bersyukur karena mendapat apa ini, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaan antara syukur dan sabar. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Mungkin tak sampai nunggu Isya ya. Nah, sudah lah Isya ya. Isya ini sudah ada. Oh, maaf, masya Allah sudah ada. Sepertinya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi barokah dan manfaat pertemuan kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang sabar, dan hamba yang selalu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.